Nah, satu. Ingat ya, rukun-rukun sholat tuh, rukun itu di dalam ibadah. Kalau syarat di luar, luar ibadah. Rukun-rukun sholat berarti yang menjadi bagian dari sholat. Kalau salah satu rukun hilang, berarti sholat hilang, batal. Sama dengan rukun iman, sama dengan rukun Islam. Salah satu rukun iman hilang, dia tidak dianggap orang yang beriman. Salah satu rukun Islam hilang, berarti dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Jelas? Nah. Sekarang, rukun-rukun sholat. Rukun yang pertama. Niat. Ingat niat itu di dalam, dalam hati. Di saat kita mau sholat, kita berdiri atau duduk, kalau tidak mampu berdiri kan, berniat dalam hati. Niat kita untuk melakukan sholat wajib. Nah, sholat apa? Sholat, misalnya sholat maghrib. Ya udah, niat dalam hati mau melakukan sholat maghrib. Nah, tidak perlu diucapkan. Niat dalam hati untuk melakukan sholat maghrib. Udah. Jelas? Rakaatnya tidak masalah. Yang penting kita bilang sholat maghrib. Nah, yang penting, niat itu masalah penting. Tidak perlu. Niat masing-masing aja. Niat salam maghrib udah. Jadi makmum ya tahu, udah tahu kan jadi makmum, menjadi imam kan enggak perlu disebutkan lagi. Kedua. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kan kita takbiratul ihram kan Allahu Akbar kan? Ya kan? Nah, mengangkat tangan Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Takbirnya yang wajib, Allahu Akbar. Misalnya kita Allahu Akbar langsung kita sedekap. Misalnya kan sah. Karena yang menjadi rukun yang mana? Yang jadi rukun ucapan takbirnya. Yang ketiga, al-qiyamu, berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Perhatikan, berdiri syaratnya satu bagi yang mampu. Yang kedua, di dalam sholat wajib. Jadi syarat berdiri sholat itu dua, satu bagi yang mampu berdiri. Yang kedua untuk sholat wajib, berarti sholat sunnah itu wajib tidak berdiri. Tidak wajib, sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Hukumnya sunnah berdiri, boleh tidak kita duduk? Boleh. Tapi kalau sholat wajib, hukum asalnya harus berdiri. Kalau tidak mampu baru diboleh duduk. Paham? Rukun ketiga adalah berdiri. Syaratnya berapa tadi? Satu, mampu. Berarti mampu berdiri deh. Syarat yang kedua, di dalam sholat wajib. Mampu. Kalau tidak mampu, berarti tidak wajib berdiri. Yang kedua, kalau dia bukan sholat wajib, maka dia tidak wajib berdiri. Nah. Rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah rukun. Kalau ditinggalkan, batal sholat. Siapa yang wajib membaca Al-Fatihah? Semua orang yang sholat. Baik dia sebagai imam, berarti membaca Al-Fatihah bagi imam. Yang kedua, makmum. Yang ketiga, sholat sendirian. Baca Al-Fatihah setelah imam lah. Jadi rukun keempat adalah membaca Al-Fatihah bagi satu imam, yang kedua makmum, yang ketiga orang yang sholat munfarid. Munfarid artinya sendirian. Sholat sendirian namanya munfarid. Jelas? Yang kelima baru ruku. Yang keenam, tumakninah. Jadi belum itidal dulu, tumakninah dulu. Kan kita harus baca Al-Fatihah. Membaca surat tambahan. Surat tambahan hukumnya sunnah. Yang rukun adalah surat Al-Fatihah. Nah, anggaplah kita sudah baca surat. Kemudian kita nantikan ruku kan. Habis ruku, rukun setelah ruku adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu ukuran satu kali bacaan zikir. Misalnya kita ruku bacanya kan Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, udah kali baca Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, tapi setelah sempurna, kali kita ruku harus lurus badannya, sempurna. Ya kan? Udah sempurna baru kita baca Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Nah, itu namanya tumakninah. Kalau ukuran 2-3 kali tambahan. Jadi ukuran tumakninah tunggu badannya sudah tenang dulu, udah lurus. Udah lurus, tenang, baru dia baca. Belum ketika datang langsung baca, bukan. Paham? Ukuran tumakninah, satu, badannya sudah sempurna. Yang kedua, bacaan patokannya satu kali. Sudah. Nah, kemudian. Yang ke-7. Baru i'tidal. I'tidal artinya berdiri dari ruku. Sudah? Berdiri dari ruku, i'tidal namanya. Kemudian yang ke-8, tumakninah. Yang ke-8, tumakninah. Patokannya apa tumakninah? Setelah ukuran kita membaca sami Allah liman hamidah, berdiri Rabbana walakal hamdu. Nah, udah, baru kita. Nah, ini cukup batasan dia ruku. Batasan dia ruku adalah ucapan sami Allah liman hamidah, berdiri tegak, baru Rabbana walakal hamdu. Jadi patokan tumakninah itu adalah berdiri pas tegak lalu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Yang ke-9. Yang ke-9, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sudah. Yang ke-10, tumakninah. Jadi apa patokan tumakninah di sujud? Udah semuanya pas nempel di bumi, 7 anggota sujud, lalu dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Udah, itu namanya patokan tumakninah. 2 kali, 3 kali tambahan. Yang wajib adalah 1 kali. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. 12, tumakninah. 13. 13, tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal rukun bukan? Bukan rukun. Nah, yang rukun sholat itu tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya wajib. Jadi kalau dia meninggalkan tasyahud awal, tidak perlu ngulang sholat, langsung diganti sujud sahwi. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Berarti nomor 13 tadi, tasyahud akhir. Nomor 14. Tasyahud akhir tahu tidak? Ucapan. At-tahiyatulillah. Wassalatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi tasyahud akhir adalah ucapan atau zikir tasyahud. yang atahiyatul itu loh, itu namanya tasyahud akhir namanya. Nah, kemudian yang ke-14 duduk untuk tasyahud akhir, itu juga rukun. 14 duduk, 14 duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Jadi tasyahudnya rukun, duduknya pun rukun, berarti tidak boleh nyerungkung. Paham? Tasyahud tidak boleh nyerungkung, harus duduk. Kecuali yang tidak mampu nanti duduk tawaruk atau ifiros, berarti dia boleh duduk bersila atau duduk di kursi. Kemudian yang ke-15, sholat, berarti sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud. Sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya shalawat, shalawat. Nah, shalawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir rukun salat. Berarti kalau tidak shalawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, batal salatnya. Ini membantah kepada orang-orang yang menuduh Salafi Wahabi mengharamkan selawat. Gimana mengharamkan selawat? Gimana mengharamkan selawat? Orang dan selawat di dalam sholat, sholatnya batal. Sudah? Paham gak? Batal sudah apalkah? Kemudian yang ke-16, 16 salam. 16 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum sebelah kanan. Nah, nanti ada tata cara salam. Boleh. Nah, tapi ada hadisnya semua ya. Harus ngikuti hadis, tak boleh buat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti ada caranya. Sudah? Yang terakhir 17 berurutan. Karena inilah tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, berurutan satu persatu, tidak boleh dibolak-balik. Inilah rukun-rukun dalam sholat, jumlahnya 17. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.